الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih melanjutkan kajian dari tafsir suratul insan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebagian amalan-amalan salih yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan nikmatul jannah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang menunaikan nazar. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang takut dari azab Allah Subhanahu wa taala dan takut dari dahsyatnya yaumul qiyamah, yang tidak seorang pun dapat selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beramal, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan terima kasih dari orang lain. Apa yang mereka amalkan, mereka memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, tawanan. Padahal apa yang mereka berikan itu adalah makanan-makanan yang mereka senangi. Apa yang mereka infakkan dari harta itu adalah harta-harta yang mereka miliki, yang mereka cintai. Namun mereka mengeluarkannya, mereka menginfakkannya, mereka memberi makan kepada yang lain yang membutuhkan. Itu semua mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira." فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. Mereka mengatakan, إِنَّا نَخَافُ, sesungguhnya kami takut, مِنْ رَبِّنَا, dari Rabb kami, يَوْمًا, akan datangnya satu hari, عَبُوسًا, ya, yang membuat wajah itu tidak lagi tersenyum, wajah itu masem, abus. Qamtarira, qamtarir, yakni berkerut keningnya. Ya, orang yang seperti orang yang sedang berfikir, orang yang susah. Itu qamtarir, jadi ininya berkerut. Nah, wajahnya tidak menampakkan kebahagiaan, masam, ya, yang menunjukkan ketakutan akan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya di hari pembalasan itu. Takut kepada Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Takut adanya hari pembalasan di mana setiap hamba akan dibalas dari setiap apa yang mereka amalkan. Inna nakhafu, disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, inna nakhafu mir rabbina yawman shadidan. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami akan datangnya satu hari yang sulit. Ta'bisu fihi al-wujuh, di mana wajah-wajah itu bermuka masam. Wajah-wajah itu tidak menampakkan kebahagiaan. Qamtarira ay wa tataqattabul jibahu. Tataqattab. Tataqattab itu berkerut ya. Ya. Al-jibah jamak dari jabha, dahinya itu berkerut. Naam. Kenapa wajahnya itu berkerut? Kenapa wajahnya itu menampakkan kesulitan, kesusahan, tidak ada kebahagiaan? Wajah yang masam. Min fadha'ati amrihi. Disebabkan karena kondisi pada waktu itu. Perkaranya perkara yang sulit, yang berat. Wa syiddati haulihi. Dan sangat menakutkan. Sangat mengerikan. Nah, karena itu adalah hari pertanggungjawaban. Maka seorang mukmin adalah seorang yang takut akan yaumul hisab. Rasa takut inilah yang tumbuh pada diri seorang hamba yang menyebabkan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping rasa takut itu harus dibarengi dengan ar-raja, rasa berharap, mengharapkan rahmat, mengharapkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap mukmin selalu berada di antara al-khawfu war-raja, rasa takut dan berharap. Rasa takut yang digandengkan dengan rasa berharap ini akan menyebabkan seorang hamba itu selamat dari dua penyakit kekufuran. Penyakit kekufuran. Yang pertama yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang tidak memiliki raja, maka dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau seorang berharap tanpa ada rasa takut, maka dia merasa aman dari makar Allah. Wala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka seorang mukmin takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan datangnya suatu hari di mana seorang hamba tidak ada yang akan menyelamatkannya kecuali apa yang telah diamalkan, kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla menyelamatkannya dengan iman dan amal saleh. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh ini. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Fawaqahumullahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberi wiqayah pemeliharaan, penjagaan, ya. Dari kata waqa yaqi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qu anfusakum, ya. Qu itu kalau dalam bentuk jamak. Nah, kalau dalam bentuk mufrad ya qi. Fawaqahumullahu, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memelihara mereka dari apa? Syarra dzalikal yaumi, kejahatan, kesulitan yang ada di hari itu, yaumul qiyamah. Disebutkan dalam tafsir, fawaqahumullahu min syada'idi dzalikal yaum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara mereka, hamba-hamba Allah yang saleh ini, dari berbagai kesulitan-kesulitan pada hari itu. Nah, di saat manusia dalam keadaan sulit, di saat matahari didekatkan di atas kepala-kepala mereka, di saat mereka berkeringat dengan keringat-keringat yang menenggelamkan mereka, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang aman, diberi keamanan, diberi keselamatan. Ya, merekalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itu mendapatkan al-aman. Aman. Aman dari siksaan Allah, aman dari berbagai kesulitan-kesulitan pada yaumul qiyamah. Ini bagi seorang mukmin yang sempurna imannya, yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Maka dia akan mendapatkan al-amnu tam. Aman yang mutlak. Aman dari azab Allah. Aman dari berbagai kengerian dan kesulitan yang dihadapi pada yaumul qiyam. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hidayah di dunia, wa hum muhtadun. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan hidayah itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah hingga akhir hayat. Apabila seorang itu rajin beribadah sepanjang hidupnya, tapi diakhiri dengan keburukan, diakhiri dengan kemaksiatan dan bahkan kekufuran, itu bukan hidayah. Itu bukan hidayah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhir. Nah, boleh jadi wal'iyadzubillah ada sebagian manusia pada hari ini, masya Allah, dia beramal, dia sungguh-sungguh dalam beramal, bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Apa yang diketahui dari kebaikan, dia berusaha untuk melakukannya. Namun akhir kehidupan nanti kita tidak mengetahui. Oleh karena itu hendaknya kita selalu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Hidayah ini terus sampai kemudian kita meninggalkan dunia ini. Nah, wat-tuqa, ketakwaan, kebersihan jiwa, kesucian jiwa, kesucian hati, kekayaan jiwa, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka inilah yang akan dijaga oleh Allah dari berbagai kesulitan dan keburukan pada hari itu. Walaqahum nadratan wa surura. Walaqahum ay wa a'tahum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nadratan. Allah memberikan kepada mereka cahaya. Husnan wa nuran fi wujuhihim. Itu makna nadrah. Nadrah yakni kebaikan, cahaya pada wajah-wajah mereka. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku mereka akan diseru pada hari kiamat, akan dipanggil pada hari kiamat, terlihat tanda-tanda pada diri mereka, ghurran muhajjalin, wajah mereka bercahaya, tangan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu. Bekas wudu. yauma tabyadhu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu memutih wajah-wajah sebahagian manusia dan menghitam wajah-wajah sebahagian manusia. Kata para ulama tafsir, tabyadhu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah. Memutih wajah-wajah ahlus sunnah, cahaya yang keluar dari tubuh mereka, dari wajah mereka. Sedangkan ahlul bid'ah menghitam wajah-wajah mereka. Ini nadrah. Allah memberikan pada diri mereka cahaya, wasururan, kebahagiaan, ay wa bahjatan wa farahan fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka kebahagiaan, kegembiraan di dalam hati-hati mereka. Itulah kegembiraan yang sebenarnya, ya ikhwan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dalam keadaan gembira dia kembali bertemu keluarganya. Di dunia ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kita bisa gembira. Namun kegembiraan itu seringnya diikuti dengan kesedihan. Kadang kita bisa tertawa, kadang kita bisa bergembira. Namun saat-saat berikutnya, kadang kita sedih, kadang kita menangis. Kadang kita mendapatkan kenikmatan, tidak jarang kita mendapatkan cobaan. Ya. Sehingga menyebabkan kita sedih. Itulah dunia. Jadi dunia ini enggak ada yang tetap, tidak ada yang kekal. Nah. Tapi di akhirat ketika seorang merasakan kebahagiaan, kebahagiaan itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan itulah kebahagiaan yang tidak ada lagi kesedihan setelahnya. Ya. Di dunia ini masya Allah, seorang bisa saja dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang menyenangkan. Orang-orang kafir ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ya, mereka itu tidak punya hiburan seperti hiburannya kaum mukminin. Kalau seorang mukmin membaca Al-Qur'an itu hiburan. Seorang mukmin mengerjakan salat itu hiburan. Seorang mukmin ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu tenang hatinya, iya kan? Ya seperti itu. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubana ma syabi'at min kalamil 'azza wa jalla." Kalau hati kita ini bersih, tidak akan kenyang, tidak akan puas dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus rindu untuk membaca Al-Qur'anul Karim karena nikmatnya orang yang baca Al-Qur'an. Nah, salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, arihna bis salat. Istirahatkan kami dengan salat. Zikir, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah menenangkan hati. Tenang rasanya seorang mukmin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan zikir yang sebenarnya kata para ulama adalah taatullah. Bukan sekedar zikir dengan lisan. Namun zikir yang sebenarnya adalah ta'atullah, ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu zikrullah yang hakiki. Orang-orang kafir tidak merasakan itu. Kaum mukminin ketika mereka menuntut ilmu seperti ini, ya, belajar, itu subhanallah nikmat rasanya. Majtama' qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa madha nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah azza wa jalla fiman 'inda. Tidaklah kaum mukminin mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca ayat Allah, saling ajar mengajar di antara mereka, melainkan turun pada mereka itu sakinah, ketentraman, ketenangan, ya. Makanya Nabi mengatakan, "Dzakal qaum la yashqa bihim jalisuhum." kaum itu, mereka yang duduk di majelis ilmu itu tidak akan sengsara orang duduk bersama mereka. Bahagia. Mempelajari Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sebagian para ulama mengatakan, lo ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma alaina min tuma'ninatil qulub lajaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya raja-raja itu, putra-putra mahkota itu, mereka mengetahui apa yang terdapat di dalam hati kami dari ketenangan dalam menuntut ilmu, talabul ilm, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca kalamullah, mentadabburi kalamullah. Kalau seandainya mereka mampu merampas dengan pedang-pedang mereka, niscaya mereka akan melakukan itu. Nah, orang-orang kafir tidak memiliki ini. Masyaallah khairan. Mereka tidak memiliki. Makanya mereka berusaha mencari berbagai macam jenis hiburan. Hah? Mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan menggembirakan mereka dalam kehidupan dunia. Nah, maka buatlah film. Ya. Film. Film itu kan bohong itu. Nah, supaya ada waktu-waktu tertentu mereka menyempatkan waktu nonton, ya, menghabiskan waktu 1 jam, 2 jam, belum puas, berseri nonton ini, nonton itu, hampa hidupnya. Ya, hidup dalam khayal. Nah, sampai di Amerika itu ada satu tempat khusus, memang dikhususkan daerah itu daerah film sebenarnya. Hollywood, iya. Betul ya? Itu daerah film. Subhanallah. Nah, itu dihabiskan waktunya untuk itu. Sudah nonton ini, sana, kemari, terus. Itulah hiburan mereka. Nah, mereka bisa tertawa, nonton yang lucu. Mau yang nangis-nangis, nonton yang bikin mereka sedih. Itulah hiburan mereka. Nah, kaum mukminin, ma'asyiralladzina rahimakumullah, jangan sampai mereka terhibur dengan hiburannya orang-orang kafir dan tidak merasa terhibur dengan hiburannya kaum mukminin. Nah, ya, kita berusaha untuk selalu mengobati, ya, karena hati ini subhanallah kadang-kadang berubah, ya, hati ini subhanallah mutaqallib. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku ini di atas agamamu. Tinggal di ma'at ini, ya ikhwan, nikmat luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Ya. Antum akan merasakan demikian besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tinggal di ma'had. Ketika antum berada di tempat atau di lingkungan yang tidak seperti ini keadaannya. Ya, di lingkungan yang yakni orang-orang yang tidak mengerti syariah, orang-orang yang tidak memahami bagaimana menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat lingkungan yang kita berusaha untuk steril dari berbagai hal-hal yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mereka mendapatkan kenikmatan pada yaumul qiyamah. Itulah kenikmatan yang sebenarnya. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Nah, wajazahum bima sabaru. Ay wa asabahum. Allah membalas mereka bima sabaru. Ay bi sabrihim fid dunya. Karena kesabaran mereka dalam kehidupan dunia. Ala ta'ati. Kesabaran mereka untuk terus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka dengan jannatan wa harira. Jannatan dengan al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala, jannatan azimatan, surga yang demikian besar, surga yang demikian nikmat, surga yang demikian agung. Ya'kuluna minha ma sya'u, di mana mereka makan dari al-jannah itu apa saja yang mereka inginkan. Wa harira, dan sutra. Ai wa yalbasuna fiha al-harira an-na'im, yaitu mereka mengenakan di dalam al-jannah itu surga yang penuh dengan apa? Sutra yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itulah pakaiannya ahlul jannah. Pakaiannya adalah al-harir. Oleh karena itu umat ini dilarang untuk memakai pakaian sutra. Ya, khususnya bagi kaum lelaki. Itu adalah pakaian orang-orang kafir. Dan diberikan rukhsah bagi para wanita sebagai zinah, untuk berhias di hadapan suaminya. Maka itu dibolehkan. Karena al-harir itu adalah pakaian ahlul jannah. Baik, ikhwan. Kita sampai pada ayat ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.